sampai ku gila. Bapaknya, ibunya tak pernah setuju dia dapat kamu. Masa bodohlah, aku suka kamu setengah mati, bahkan bisa-bisa sampai ku mati. Sampai ku mati.